الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فإن عزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله. Pada majelis yang pertama, banyak hal yang telah kita uraikan. Namun di sini bisa kita sebutkan beberapa kesimpulan-kesimpulan penting sebelum kita menyebutkan dampak negatif dari radikalisme. Dijelaskan tadi bahwasanya radikalisme terkait dengan agama-agama yang ada ialah yang bertentangan dengan agama Islam. Yang bertentangan dengan agama Islam, semua agama-agama selain Islam adalah radikal. Baik itu yang radikalisme kanan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, orang-orang Yahudi, ataupun radikalisme kiri yang sesat dari kalangan kaum Nasara. Sehingga semua orang-orang kafir dengan berbagai macam agamanya adalah orang-orang radikal. Agama mereka radikal, pemahaman mereka radikal. Merekalah kelompok radikalisme yang harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Yang kedua, makar-makar musuh-musuh Islam terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Bahkan tidak ada satu sekte pun dari sekte-sekte yang berbaju Islam atau sekte-sekte sesat yang menamakan dirinya sebagai sekte Islam, melainkan di belakang mereka ada orang-orang kafir. Baik orang kafir sebagai pencetusnya, atau orang kafir sebagai pendananya, atau orang kafir sebagai penyupportnya, atau yang semisalnya. Yang ketiga, terkait dengan radikalisme dalam tubuh Islam, ketentuannya ialah semua pemahaman, semua sekte yang bertentangan dengan bimbingan Al-Quran, bertentangan dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yang bertentangan dengan pemahaman para sahabah, para tabi'in, para tabi'in, dari sekte-sekte yang sesat, merekalah yang dikatakan sebagai radikalis. Siapa saja, apa saja yang bertentangan dengan prinsip sunnah Rasul, maka dikatakan sebagai radikalisme. Ada yang radikalisme kanan, ada yang radikalisme kiri. Adapun orang-orang yang berupaya untuk mengilmui sunnah Rasul, mengamalkan bimbingan sunnah Rasul, mendakwakan bimbingan sunnah Rasul, maka mereka dikatakan sebagai ahlul haq, ahlul iman, yang punya takwa, yang punya kesolehan, bukan kaum radikalis, bukan kaum ekstremis. Yang berikutnya ialah semua radikalisme, radikalisme yang ada pasti berujung kepada terorisme. Tidak ada satu radikalisme pun melainkan ujungnya adalah terorisme. Seperti yang dinyatakan oleh Abu Qilabah rahimahullah dan juga yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah bukunya Syarh Sunnah. Yang berikutnya, dijelaskan tadi bahwa terorisme dalam Islam ada dua macam. Ada teror pemikiran, namanya doktrin-doktrin sesat menyimpang dari sekte-sekte atau paham-paham yang menyimpang. Ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya, dikarenakan sangat mudah meracuni pemahaman-pemahaman Islam atau muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, dengan tanpa harus angkat senjata. Dan di antara radikalisme yang fatal yang memunculkan terorisme fisik ialah radikalisme takfir, mengkafirkan penguasa muslimin, mengkafirkan orang-orang yang merestui penguasa muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, mengkafirkan penguasa, Yang kedua, radikalisme jihad. Jihad yang keblinger, jihad melawan penguasa, jihad melawan pemerintah yang sah. Ini semua yang memicu adanya terorisme fisik. Yang kedua, terorisme fisik menggunakan kekerasan, menggunakan fisik, bom-bom bunuh diri, penyerangan-penyerangan, dan segala macamnya. Ini semuanya teror-teror fisik. Semuanya dikecam dalam Islam. Terorisme bukan Islam. Islam bukan terorisme. Terorisme bukan bimbingan sunnah Rasul. Sunnah Rasul bukan terorisme. Radikalisme bukan Islam. Radikalisme bukan bimbingan sunnah Rasul. Islam dan sunnah bukan radikalisme, bukan terorisme. Ini poin-poin penting yang dibahas pada pembahasan tadi, barakallahu fiikum. Kemudian pada kesempatan kali ini, rahimakumullah wa muslimin rahimakumullah, bisa kita sebutkan di sini beberapa mara bahaya yang muncul dari radikalisme yang dibahas tadi. Baik radikalisme kanan ataupun kiri, atau radikalisme yang berujung kepada terorisme doktrin atau terorisme fisik. Kerusakan yang pertama, kerusakan pada agama sang pelaku. Semua orang yang memiliki pemahaman radikalisme dinyatakan sesat dalam Islam. Dinyatakan sesat dalam Islam. Pemahamannya sesat, metodologinya dikatakan sesat, orangnya dikatakan menyimpang. Muslim, tapi Muslim yang menyimpang. Bahkan bisa jadi, kaum muslimin rahimakumullah, seseorang yang terkena radikalisme tadi, yang tadinya Muslim, bisa berubah menjadi murtad dari Islam, kafir dengan sebab radikalismenya itu. Yang tadinya Muslim ternyata termakan radikalisme komunis, kafir dia dengan komunisme tadi. Tadinya Muslim terkena radikalisme Rafidah yang mengkafirkan para sahabat, yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, yang meyakini Al-Qur'anul Karim kurang dan semisalnya, kafir dengan radikalismenya tadi. Intinya yang pertama, membahayakan agama sang pelaku. Sesat, menyimpang, bahkan mungkin sampai tingkatan kafir sesuai dengan kadar ekstremismenya, penyimpangannya, dan radikalismenya. Ini sangat mengerikan kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, semua radikalisme dan para pelakunya diancam dengan neraka oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka, mendapatkan ancaman-ancaman neraka di hari kiamat nanti. Walaupun semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa memastikan dia ahli nar, dia ahlun nar, belum bisa. Kita mengatakan diancam dengan neraka, diancam dengan neraka. Ini sangat mengerikan untuk nasibnya dia di hari akhir nanti. Barakallahu. Yang ketiga, radikalisme memunculkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Radikalisme memunculkan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Radikalisme akan merusakkan ukhuwah Islamiyah, merusakkan persatuan Islam wal muslimin dalam bingkai yang benar. Jadi bayangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberitakan dalam sabdanya umatnya akan terpecah menjadi 73 sekte, satu yang selamat, lainnya dalam neraka. Berarti muslimin centang perenang, berselisih, terpecah belah menjadi 73 golongan. Satunya selamat, 72 yang sesat. 72 ini kaum muslimin rahimakumullah itu bukan angka final, tapi merupakan pokok-pokok penyimpangan-penyimpangan radikalisme yang ada. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan dari 72 tadi bercabang sekian banyak pemahaman, sekian banyak sekte, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, di masa beliau mencapai sekitar 2.800 sekte. 2.800 pemahaman di masa beliau. Apalagi di zaman sekarang ini. Sehingga dengan adanya radikalisme, pemahaman-pemahaman yang sesat, akhirnya kaum muslimin terkotak-kotak. Sehingga banyak muslimin yang bingung, Islam warnanya A, Islam warnanya B, Islam warnanya A, C, warna-warni. Padahal Islam cuma satu warna. Islam itu hanya bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah SAW. Islam itu yang tersebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, dan para ulama terkemuka setelah mereka, ila yaumiddin. Tidak ada istilah Islam khawarij, tidak ada Islam rafidah, Islam jahmiyah, Islam sufiyah, Islam radikalis, Islam teroris, tidak ada. Cuma satu Islam itu, Pak. Islam yang benar di atas bingkai Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Maka dengan adanya radikalisme akan muncul perpecahan-perpecahan yang banyak, perselisihan-perselisihan yang sangat banyak, satu sama lain saling melakukan kontra, satu sama lain saling berseteru, satu sama lain saling kontradiksi, akhirnya membingungkan umat itu sendiri. Tapi alhamdulillah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan solusi. Tatkala kita melihat dan menyaksikan perpecahan yang begitu banyak, kita diminta untuk kembali kepada bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan bimbingan khulafaur rasyidin. Pegangi bimbingan Al-Qur'an, pegangi bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, kita akan selamat dari semua perpecahan dan penyimpangan. Barakallahu. Yang berikutnya, dikarenakan sebagai pemicu adanya perpecahan, maka akan muncul perkara-perkara negatif yang lain dari perpecahan tadi. Saling memusuhi, al-adawah, munculnya saling memusuhi atau permusuhan di kalangan kaum muslimin, pedengkian di kalangan kaum muslimin, saling suuban di kalangan kaum muslimin, saling menjikal di kalangan kaum muslimin, bahkan mungkin saling menumpahkan darah di kalangan kaum muslimin akibat perpecahan-perpecahan tadi. Ini semuanya adalah efek negatif dari radikalisme, apalagi terorisme. Semuanya mengacaukan agama pelakunya, mengacaukan kaum muslimin, mengacaukan masyarakat kaum muslimin. Lebih parah lagi, ketika radikalisme tadi menjurus kepada terorisme, maka akan membuat mara bahaya besar bagi sebuah bangsa dan negara. Radikalisme terorisme ini merupakan cikal bakal munculnya berbagai macam gerakan-gerakan pemberontakan, gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan yang selalu menghujat pemerintah, mendemo pemerintah, menyerang pemerintah, bahkan mungkin ada upaya untuk menggulingkan kekuasaan yang ada, sehingga betul-betul menjadi perkara yang sangat menakutkan, momok yang mengerikan bagi keutuhan sebuah bangsa dan negara. Sejarah Khawarij sudah sangat cukup bagi kita, dari mulai awal kemunculannya sampai detik ini, sampai yaumul kiamah nanti, yang namanya pemahaman Khawarij, radikalisme Khawarij, terorisme Khawarij selalu mengancam bangsa, selalu mengancam negara, dikarenakan yang mereka bidik penguasanya, mengkafirkan penguasanya, kemudian mengkafirkan aparat-aparat negaranya, mengkafirkan yang meribai mereka, berupaya untuk berjihad menggulingkan kekuasaan mereka. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Apalagi ketika mereka melaksanakan aksi-aksi teror fisik di tengah-tengah masyarakat, keamanan terganggu, stabilitas nasional terganggu, ekonomi terganggu, semuanya terganggu. Satu kasus ketika terjadi penyerangan pos polisi di daerah Jakarta sana di Marina. Heboh. Ya Pak ya? Heboh. Luar biasa. Itu baru kecil. Bagaimana kiranya ketika mereka melakukan sebuah gerakan-gerakan yang lebih besar daripada itu. Intinya sangat mengganggu agama, mengganggu masyarakat, mengganggu bangsa dan negara. Jangan heran kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan sekian banyak mabarat-mabaratnya, Islam begitu keras, Islam begitu tegas di dalam mensikapi orang-orang yang menyimpang ini. Jangan dikatakan wah Islam tidak punya rahmat, itu rahmatnya Islam. Kalau tidak dikerasi akan memunculkan mara bahaya besar. Jangan heran Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam selalu mengingatkan kaum muslimin dari mara bahaya bid'ah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, baik bid'ah pemahaman, pemikiran, ritual ataupun yang lainnya, dikarenakan sangat mengerikan bahayanya. Beliau mengatakan dalam sabdanya yang sudah kita sebutkan sebagiannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kita kembali pada sunnah Rasul, sunnah beliau dan para sahabatnya, ketika muncul perpecahan-perpecahan yang ada, beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, sebab semua perkara bid'ah sesat. Sangat keras, langsung dikatakan sesat. Bahaya, begini, begitu. Dikarenakan efeknya sangat mengerikan. Itu upaya untuk mematahkan benih-benih penyimpangan di tengah-tengah kaum muslim. Jangan heran pula, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam ketika membicarakan tentang sekte Khawarij ini tadi, beliau dengan bahasa yang begitu keras, begitu pedas, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Dari bahaya mereka. Rasul jauh-jauh hari, kaum muslimin rahimakumullah, sudah mengingatkan kaum muslimin dari bahaya radikalisme Khawarij. Dari bahaya terorisme Khawarij. Yang mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak. Yang melakukan jihad melawan pemerintah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tentang mereka terkait dengan cikal bakal mereka. Beliau mengatakan, sayakhruju min dhi'i hadha qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu daraqihim yamruquna min at-tin kama yamruqu as-sahm min ar-ramy. Akan keluar dari sulbinya orang ini, namanya Rasul yang pernah di diri kita Muhammad. Ketika dia pergi, Rasul menunjuk tangkuk, beliau mengatakan akan keluar dari sulbinya orang ini, keturunannya orang-orang ini, suatu kaum, kalian akan meremehkan, merasa meremehkan sholatnya kalian dibandingkan dengan sholatnya mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka. Yakni mereka itu orang yang ahli sholat, ahli puasa. Rasul mengatakan mereka membaca Al-Quran tapi gak sempat menggorokannya. Ahli Quran, hafid Quran, lancar baca Al-Quran tapi gak paham maknanya. Rasul mengatakan yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruan. Ini buruan, panah dengan cepatnya menancap ke buruan, lepas lagi dari sana. Enggak nempel dalam buruannya. Kamu lihat bagian besi depannya enggak ada bekas darah. Bagian tangkainya enggak ada bekas darah. Bagian belakangnya enggak ada bekas darah. Saking cepatnya melesat keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya panah dari buruan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, tsumma la ya'uduna ilai. Mereka keluar dari Islam dan tidak akan kembali lagi kepada Islam. Mengerikan. Nabi kita Muhammad juga pernah mengatakan dalam hadisnya, dan itu disebutkan, diriwayatkan Abu Umam Al-Dahili radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang tinggal di kota Syam, sekarang Syria. Ketika waktu itu penguasa-penguasa yang ada waktu itu berhasil mengalahkan gerakan pemberontakan Khawarij, sekarang ISIS, di kota Syam, di Syria, dan berhasil memenggal kepala-kepala tokoh-tokoh Khawarij. Pada sang penguasa dipenggal kepalanya, kemudian dipasang di tiang-tiang masjid, ditaruh di tangga masuk masjid. Abu Umam Al-Bahri radhiyallahu anhu disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan isnad yang hasan, ketika beliau selesai salat, beliau berjalan menuju ke kepala-kepala Khawarij tadi, menuju ke sana, diikuti oleh muridnya Abu Ghalib Khuzuwar. Sampai di depan kepala-kepala tadi, beliau menangis. Abu Umamah Al-Bahili menangis. Beliau mengatakan sampai sejauh ini, kenapa sampai sejauh ini setan menyimpakan mereka? Mereka dulunya adalah kaum muslimin. Kemudian beliau menyatakan dengan suara yang lantang, kilabun nar, sambil tangannya menunjuk kepada kepala tadi. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Syarru qatla tahta adimis sama, khairu qatla man qataluh. Menunjuk kepada kepala mereka ini. Ini anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit, sebaik-baik orang adalah orang yang mereka bunuh. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Nabi Muhammad mengatakan, lain adrabtuhum la'abdulannahum qatla'at. Sungguh kalau aku mendapati mereka ini keluar di masa hidupku, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhan pada kaum 'Ad. Pedas ya, sangat pedas. Itu sabdanya Rasul, dikarenakan efek negatif yang dimunculkan oleh mereka-mereka ini, barakallah. Ketika itu Abu Ghalib bertanya, wahai Abu Umamah, apakah kamu mendengarkan sabda itu, mendengarkan ucapan itu dari Rasulullah SAW, atau ucapan kamu sendiri? Katanya Abu Umamah, inni idzan lajari, kalau dari ucapanku pribadi, sungguh sangat lancang saya. Sungguh aku tidak mendengarkan dari beliau cuma sekali, atau dua kali, atau tiga kali, atau empat kali, atau lima kali, atau enam kali, atau tujuh kali, atau delapan kali, atau sembilan kali. Artinya aku mendengarkan Rasul mengucapkan demikian berkali-kali, sampai dihafalkan betul oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala. Keras, tegas, pedas, dikarenakan efeknya mengerikan. Mereka ini kalau dibiarkan, maka akan membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi, kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat, kerusakan-kerusakan di tengah sebuah bangsa dan negara. Wallahul musta'an. Maka perlu diwaspadai semua gerakan-gerakan radikalisme yang bertentangan dengan bimbingan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan lebih diwaspadai lagi ketika radikalisme tadi berujung kepada terorisme. Barakallahu. Sehingga kita bisa lebih menyelamatkan diri dari penyimpangan-penyimpangan mereka, dan bisa mengamankan diri kita, mengamankan masyarakat kita, mengamankan negara kita dari efek negatif yang mereka munculkan. Barakallahu. Intinya sangat membahayakan bagi pelakunya, sangat membahayakan bagi agama Islam, mencoreng-coreng nama Islam, sangat membahayakan bagi masyarakat kaum muslimin, dan sangat membahayakan bagi sebuah bangsa dan negara. Allahul musta'an. Maka mari kita bersama-sama berislam dengan benar, kembali kepada bimbingan Allah Al-Qur'anul Karim, kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, sunnah-sunnah beliau, kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in atau tabi'in dalam beragama ini, supaya kita lurus di atas siratul mustaqim, tidak termakan oleh doktrin-doktrin kaum radikalis, kaum ekstremis, atau kaum teroris dari semua sekte-sekte yang ada. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada yang bertanya di sini? Jika seseorang muslim ikhlas melaksanakan jihad dengan kemampuan yang ada, tanpa nunggu ini dan nunggu itu, dengan tanpa ilmu maksudnya, apakah jihadnya terpenuhi persyaratannya? Masya Allah. Jihad itu tidak cukup dengan keikhlasan. Tidak cukup dengan ketulusan. Umumnya orang yang siap jihad, tulus, ikhlas dia. Yang siap mengorbankan nyawa. Tapi yang namanya jihad dalam Islam itu ada aturan mainnya. Yang pertama, jihad dalam Islam itu harus dengan bendera penguasa. Atau dengan izin dari penguasa. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW terkait dengan para penguasa, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi. Yang namanya pemimpin, seorang imam, seorang penguasa, itu perisai. Musuh diperangi di balik perisai tadi. Al-imamu Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah, tegas menyatakan dalam syarah Sahih Muslim, ini hadis sebagai hujjah bahwasanya berperang, berjihad fisabilillah harus bersama dengan pemerintah, dengan komando pemerintah, dengan komando penguasa. Juga para ulama besar kita, terutama para ulama-ulama Saudi Arabia, tegas menyatakan yang namanya berjihad harus dengan bendera penguasa, harus dengan komando penguasa atau dengan izin penguasa. Ketika akan terpenuhi, maka bukan namanya jihad. Itu bukan jihad yang syar'i, tapi jihadnya kaum khawarij, jihad radikalis. Paham belum? Ini baru satu. Belum lagi yang lainnya terkait dengan kekuatan personel, terkait dengan logistik, terkait dengan taktik, terkait dengan musuh yang diperangi. Yang diperangi bukan pemerintah, bukan penguasa, bukan rakyat sipil. Yang diperangi cuma satu, orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir dan mereka menyerang kaum muslimin. Kafir yang menyerang kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, hanya itu. Ada pun orang kafir yang masuk ke wilayah kita untuk bisnis, untuk usaha, untuk momen event olahraga dan segala macamnya, itu mustahman, tidak boleh diganggu selama mereka masuk dengan jaminan visa. Atau turis-turis mancanegara yang ingin menikmati panorama negara kita, itu mustahman, tidak boleh diganggu. Atau orang yang tinggal bersama-sama dengan kita di negara ini, kafir zimmi, tidak boleh diganggu. Atau orang-orang kafir di luar sana, di negaranya masing-masing, yang memiliki hubungan kenegaraan dengan negara kita, mereka orang kafir mu'ahad, tidak boleh diganggu. Bukan bersama dengan mereka perangnya, tapi bersama dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin. Mereka lah musuhnya kita. Ingat, bersama dengan pemerintah kita, bersama dengan penguasa kita. Barakallahu fiik. Kalau tidak terpenuhi satu persyaratan, maka bukan namanya jihad. Walaupun Anda ikhlas, ikhlasnya Anda setebel 100 meter beton, tidak ada fungsinya. Harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Masyaallah. Bagaimana kalau suatu saat nanti dipimpin oleh pemimpin yang kafir? Tak semoga enggak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua pemimpin-pemimpin yang muslim. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya dipimpin oleh pemimpin yang kafir, apakah kita juga diperintahkan untuk taat? Masyaallah. Kalau seandainya la qadara Allah, seandainya betul-betul la qadara Allah penguasa kita kafir, kafirnya jelas gamblang, tidak ada teteng aling-aling kafir, maka di sini ditanyakan kepada para ulama kita masa kini, para ulama, apakah diperbolehkan bagi kita untuk memberontak ataukah harus tetap taat? Jawabannya para ulama, hukum asalnya orang kafir tidak boleh menjadi penguasanya kaum muslimin. Orang kafir tidak boleh menjadi penguasanya kaum muslim. Maka langkah kita yang pertama adalah menyampaikan aspirasi kepada yang di atas. Tolong diganti. Jangan yang non-muslim. Diganti penguasa tertinggi kita yang muslim. Tidak mungkin kan? Nanti dengarkan. Maka di kalangan para ulama, mereka membawakan sekian banyak ketentuan dan persyaratan kalau muslimin mau memberontak. Artinya apa ya, Pak? Dikarenakan penguasanya kafir, tidak mungkin diganti dan segala macamnya, karena mungkin orang kafir menguasai kaum muslimin, maka hukumnya dilengsirkan. Hukumnya ya diganti. Nah, terkait dengan bab melengsirkan tadi itu, kalau menggunakan kekuatan harus ada persyaratan. Harus ada persyaratan. Persyaratan yang pertama ialah kaum muslimin memiliki kekuatan, memiliki kemampuan sebanding dengan kekuatan pemerintah yang mau dia gulingkan. Nah, sesuai dengan zamannya, zaman dahulu bambu runcing. Kalau sekarang, apa ya Pak? Ya, tapi gitu, sesuai dengan zamannya. Kaum muslimin memiliki kekuatan, punya kemampuan mirip setara dengan yang mau digulingkan. Kalau nggak punya kekuatan, maka diam, tidak boleh memberontak dan menjalani keseharian sebagaimana biasa, hanya mentaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf atau dalam perkara maslahat-maslahat yang umum, perkara yang mubah, dalam keadaan hati kita tidak meyakini dia sebagai penguasa itu. Dikatakan dia kafir. Tapi secara keseharian tetap berjalan sebagaimana biasa. Itu kalau enggak terpenuhi persyaratan. Kedua, ketentuan yang kedua ialah maslahat kudeta itu lebih besar dibandingkan dengan madharatnya. Ini yang mengkalkulasi adalah para ulama besar kita. Ketika melaksanakan penggulingan kekuasaan kudeta, ini berapa persentase kemenangannya? Kalau dikatakan 90% menang, berhasil, 10% gagal. Lanjut, bismillah. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Maka muslimin di tempatnya masing-masing menjalani sebagai warga negara, ditaati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara maslahat yang umum, sebagaimana biasa, tapi hati mereka tidak meyakini dia sebagai penguasa. Sampai Allah gantikan penguasa yang muslim, bukan penguasa yang kafir. Intinya, banyak berdoa. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semua kaum muslimin, penguasa-penguasa yang muslim, bahkan penguasa-penguasa yang baik, penguasa yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, penguasa-penguasa yang mengerti masyarakatnya, mendengarkan aspirasi masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya yang adil dan segala macam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. Negara Islam atau ISIS, radikalisme kontemporer, masih muslim atau kafir? Masya Allah. Kita sebagai seorang muslim diminta untuk adil di dalam menghukum. Jangan karena kebencian yang sangat seseorang, saking jengkelnya gitu, kemudian menghukumi dengan cara zalim. Para ulama kita dalam sikapi mereka ada dua pendapat. Mayoritas fuqaha kita, mayoritas ulama kita menyatakan khawarij masih muslim. Mereka menyimpang, dikatakan sebagai orang yang sesat, ahli bid'ah, namun mereka masih muslim. Belum dikatakan kafir. Paham salah ya? Situ mengatakan mereka orang yang menyimpang, mereka orang yang sesat, kafir? Tidak. Walaupun mereka mengkafirkan kita, mengkafirkan penguasa kita. Difahami insyaallah. Nah, harus kembali kepada keterangannya para fuqaha kita, dan mayoritas fuqaha kita mengatakan tidak kafir. Sebagian kecil mengatakan mereka telah kafir. Wallahu a'lam bishawab. Setelah dijelaskan dengan jelas paham takfir yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dikatakan kafir kecil. Yaitu kafir yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Bukan kufur akbar. Itu tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ada beberapa kondisi yang dikecualikan oleh para ulama. Di antara argumentasi para ulama yang menafsirkan demikian, dikarenakan di ayat yang setelahnya lagi Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, yang enggak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Dan juga di ayat yang setelahnya lagi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun, orang yang zalim. Sehingga bukan kekufuran yang besar. Sebab ada yang mengatakan fasik, ada yang mengatakan zalim, tiga ayat. Sehingga barakallahu fikum, bukan kekufuran yang mereka maksudkan, tapi namanya kufur asghar, kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Buktinya yang tanyakan tadi, ayat yang berikutnya mengatakan fasik, berikutnya mengatakan zalim, dan ini yang jarang disebutkan oleh mereka. Mereka hanya menyebutkan yang pertama saja. Umar lam yahkum bima anzalallahu faulika humul kafirun. Lupa dengan yang berikutnya fasikun yak zalimun. Barakallahu fikum. الله تعالى على الصواب. Ini kayak dokter berusahanya. Khulasahnya saya berusaha memahami, dijelaskan tadi bahwasanya radikalisme itu adalah yang berseberangan dengan bimbingan Islam. Radikalisme dalam Islam adalah yang berseberangan dengan prinsip Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tapi gitu ya. Di sini pertanyaannya terkait dengan kondisi yang real tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang tadinya sesat, tadinya itu berada pada pemahaman yang menyimpang, kemudian insaf, tobat, berusaha mengkaji Islam dengan benar, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnahnya Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat dan para ulama yang benar. Yang taubat ini ternyata dikatakan radikal. Wah, ini kena doktrin. Ini kena doktrin pemahaman fulan. Tidak mau lagi sama kita orang. Allahu musta'an. Nah itu dikarenakan barometernya enggak jelas. Itu kalau barometernya, mohon maaf ya, kalau barometernya menggunakan ormas atau parpol atau seseorang ustaz misalkan, atau da'i misalkan, atau mubalik misalkan. Jadinya saling nuding. Kalau barometernya misalkan saya misalkan, yang ikut pengajian saya, bagus. Loh, kok ada pengajian yang lain gak ikut sama saya? Ini radikal. Ini kena doktrin mubalik bulan. Nah, itu malah bikin kacau. Akhirnya apa? Satu sama lain saling nuding, saling nuduh, saling sumbong. Tapi gitu, dikarenakan salah barometernya. Sehingga kembali kepada barometer yang benar. Yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan hadis yang saya bacakan di awal. Barometernya Islam. Bimbingan Nabi Muhammad SAW. Yang berseberangan dengan Islam, radikal. Yang berseberangan dengan sunnah Rasul, radikal. Itu baru jelas. Dikarenakan jelas ayatnya, jelas hadisnya. Paham insyaAllah ya? Orang sebelumnya kena pemahaman khawarij. Nah, repotnya satu desa itu khawarij semua. Nah, repot ini. Satu desa ini, sedesa dia itu semuanya khawarij. Wah, semuanya radikal. Tobat dia. Tobat dari situ, kemudian kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Tak mau lagi menghujat pemerintah, tak mau lagi mengkafirkan pemerintah, tobat dia, mentaati, mendengarkan pemerintahnya dan segala macamnya. Hah? Ini bukan orang radikal, orang yang kembali ke jalan yang benar, orang yang sudah rujuk kepada kebenaran. Barakallah. Paham saya? Ya jangan dikatakan sebagai radikal, jangan mengatakan didoktrin ini. Ini waktu Isya. Alhamdulillah. Jadi gimana ya, Pak? Adhan dulu, tidak apa-apa. Adhan dulu, monggo-monggo. Adhan dulu, nanti teruskan sejenak. Para pelajar. Siapa sih ngadani? Monggo azan dulu. Azan teruskan sebentar baru komat. Baik, barakallahu fikum. Ringkasnya adalah bahwasanya seseorang yang insaf dari penyimpangan-penyimpangan yang ada kepada jalur yang benar, itulah yang dituntut, dan dia sebagai orang yang rujuk pada kebenaran, bukan sebagai pemradikalis. Kemudian yang terpenting adalah barometer dalam menilai radikalisme atau bukan. Barakallahu fikum. Terakhir, ada lagi yang lain? Yang ini enggak mungkin jawab. Jadi sortir enggak mungkin jawab, enggak mungkin jawab. Apa kaitannya ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam dengan orang-orang kafir al-Yahud wa Nasar? Ini mungkin menanyakan apa yang tadi saya singgung dari penelitian para ulama kita dalam bab ini. Yang dimaksud oleh mereka adalah sekte-sekte sesat yang cukup jelas, cukup gamblang penyimpangan-penyimpangannya. Sebab ada beberapa sekte-sekte atau paham-paham yang sesat yang cukup samar, yang begitu samar, yang ini gak mereka masukkan, yang begitu jelas, yang begitu gamblang penyimpangan-penyimpangannya. Itu dalam penelitian gak lepas dari campur tangan orang-orang kafir. Yang pertama, memang buatan orang-orang kafir. Kayak komunisme, buatan orang-orang kafir. Dan semua sekte-sekte yang dikatakan kafir oleh para ulama itu buatannya orang-orang kafir. Entum? Atau yang kedua, support, dukungan penuh dari orang-orang kafir. Semacam Al-Qadianiyah, Al-Bahaiyah, dan semisalnya itu dari mereka, warahmatullahi wabarakatuh. Atau paling tidak yang ketiga, yang artinya azakumullah, ditunggangi oleh orang-orang kafir. Dijadikan sebagai alat untuk menikam Islam oleh muslimin. Ini yang mereka contohkan banyak, semacam orang-orang Khawarij, ISIS dan segala macamnya, dan beberapa pergerakan-pergerakan dakwah yang lainnya yang begitu jelas penyimpangannya dibiarkan sama mereka untuk menikam Islam. Mohon maaf kalau saya menyebutkan satu di antaranya ya. Mohon maaf ya. Dimaafkan enggak ini? Mohon maaf. Di antara yang disebutkan adalah jamaah tabligh. Itu dibiarkan sama orang-orang kufar, dikarenakan dengan mereka inilah mereka bisa menikam kaum muslimin. Nah, kalau jadi muslim kayak mereka itu, sana kemari bawa kompor, bawa selimut segala macamnya, was, dibikin jelek. Intinya tidak pernah lepas dari campur tangannya orang-orang kafir. Ini makarnya al-Yahud wan Nasara. Walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a billah. Sekali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Rasul al-Yahud wan Nasara hingga engkau mengikuti ajarannya. Paham insyaallah ya? Ima A, ima B, ima C. Ima langsung mereka yang buat, atau mereka yang mendukung, atau mereka yang menunggang. Barakallahu fikum. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, dari majlis kita ini adalah faedah penting yang perlu kita ambil. Pentingnya kita semangat mengkaji bimbingan Islam yang benar. Islam yang benar yang diajarkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabat, yang kita kaji dengan ikhlas, kita amalkan dengan benar. Ini merupakan kunci dan benteng yang paling kuat menyelamatkan kita semua dari penyimpangan-penyimpangan dan kerusakan-kerusakan. Yang kedua, waspadai segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada di sekitar kita. Jangan pasif. Semuanya harus waspada dengan apa yang di sekitar kita. Ada perkara-perkara yang kurang berkenan, yang kurang bagus, segera dihukumi dengan ilmu syar'i. Ketika ilmu agama, bimbingan Al-Quran, sunnahnya ditinggalkan dan terus pada bimbingan yang benar, tahu fikum. Di antara namanya sebab utama munculnya berbagai macam radikalisme ialah kejahilan, bodohnya pelakunya tentang Islam yang benar. Yang kedua, doktrin-doktrin sesat dari teman-teman pergaulan. Makanya hati-hati dalam bersahabat. Harus mencari teman-teman yang baik, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, doktrin-doktrin yang memojokkan, mengintimidasi penguasa. Apalagi dengan kondisi penguasa yang punya banyak kekurangan, ini sebagai lahan empuk oleh mereka untuk mendoktrin pemuda-pemuda Islam untuk termakan pemahaman mengkafirkan para penguasa. Ini sangat berbahaya. Dan jangan lupa, semua yang ada ini ikhwan adalah ujung-ujungnya dunia. Nah, ujung-ujungnya adalah dunia. Sampai ISIS yang sekejam itu, ujung-ujungnya adalah dunia. Para kuat. Sehingga semuanya harus dibentengi dengan ilmu syar'i, ilmu agama Allah Azza wa Jalla, ilmu agama yang benar, kemudian bersama dengan baik, bersoleh, dan terus bekerja sama dengan insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, doa taufik, doa hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya semua ke jalur yang benar. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Takbir, la ilaha illallah, astaghfirullah.